Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Taib, para jamaah rahimakumullah jami'an, insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Ya, tinggal beberapa hari lagi di bulan Ramadan. Ada amalan-amalan yang kita kerjakan, di antaranya puasa, kemudian sholat tarawih, i'tikaf, dan lain-lain. Dan kita ketahui bahwasanya puasa kita akan sempurna, atau amal soleh kita akan sempurna, apabila kita kerjakan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dituntut untuk belajar supaya amal ibadah kita bisa ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul. Kita harus belajar. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang puasa, ya, sholat tarawih, i'tikaf, Lailatul Qadar, dan zakat fitrah, ya, sebagaimana buku yang sudah dibagikan kepada antum semua. Para jamaah rahimakumullah jami'an, secara umum puasa itu ada dua macam. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib ada tiga macam. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa kafaroh. Dan yang ketiga puasa nazar. Sementara puasa yang sunnah banyak sekali, ya, macamnya. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian perbanyak puasa di bulan Muharram, terutama tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Kemudian juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban." Di bulan ini, bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Sampai kata para ulama, lebih banyak berpuasa daripada tidak berpuasa. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak orang-orang lalai di dalamnya. Di bulan ini banyak orang-orang lalai. Mungkin sebagian mereka berpikir mumpung belum Ramadan, kita puas-puasin aja. Entar kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita sudah enggak bisa ngapa-ngapain." Akhirnya di bulan ini, bulan Sya'ban, mereka memperturutkan hawa nafsunya, berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan ini, bulan Sya'ban, amal soleh dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku senang bila amalku dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa. Para jemaah rahimakumullah jami'an, kalau amal soleh kita dilaporkan dalam keadaan kita berpuasa, tentunya laporannya itu baik. Nabi senang bila amal solehnya dilaporkan dalam keadaan beliau berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian juga contoh yang lain, contoh puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal itsnain wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin puasa Senin Kamis. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, puasa Daud dan lain-lain. Ini contoh-contoh puasa sunnah. Baik. Yang menjadi pembahasan kita adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Para jemaah rahimakumullahu jami'an, saum atau siam, puasa artinya al-imsak, menahan diri. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, puasa artinya al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyati. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ini pengertian puasa. Dan puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kutiba alaikum maknanya wujiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kemudian juga Firman Allah Ta'ala masih dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya 184. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, serta sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, dia hadir di negerinya, tidak safar, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Kemudian dalil dari As-Sunnah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Islam itu dibangun di atas 5 bangunan. Bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ijma' kaum muslimin. Waqad ajma'al muslimuna ala anna shauma ruknun min arkanil Islam al-ma'lumah minad din bid-darurati. Kaum muslimin telah sepakat bahwasanya puasa merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang diketahui secara pasti termasuk ajaran agama. Bihaisu yakfuru mungkiruhu, di mana orang yang mengingkari kewajiban puasa, dia kafir. Orang yang mengingkari kewajiban puasa, misalnya orang mengatakan puasa Ramadan enggak wajib, kafir. Orang mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang mengakui kewajiban puasa, mengimani kewajiban puasa, namun dia tidak puasa, maka terancam. Dia akan disiksa di dalam neraka karena telah melakukan dosa besar, tidak menjalankan ibadah puasa. Ya, di sini ada hadis yang menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bainama ana na'imun, atani rajulan." Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, datang kepadaku 2 orang laki-laki." Jadi Nabi menceritakan mimpinya. Fa'akhadha bidobu'i, keduanya menarik lenganku, membawaku di sebuah gunung yang tinggi. Keduanya berkata, "Is'ad, naiklah kamu." Fakultu innila utikuhu, aku katakan aku enggak bisa. Ya, gunungnya terlalu tinggi, Nabi enggak bisa naik. Kata keduanya, "Kami akan membantumu." Fasa'itu hatta idza kuntu fi sawadil jabali idza bi aswatin shadidatin, maka aku pun naik. Ketika aku sudah ada di puncak gunung, tiba-tiba aku mendengar aswat shadidah, jadi suara-suara yang sangat keras. Aku bertanya, "Ma hadzil aswat, suara-suara apakah itu? Keduanya berkata, hadza uwa'u ahlin nar. Ini adalah teriakan penghuni neraka. Jadi orang-orang yang disiksa dalam neraka, para jamaah, mereka teriak-teriak. Siksa neraka, siksa yang sangat pedih. Meneriakkan suara yang sangat keras. Summa in talaqobi fa idza ana bi qaumin muallakin bi arakibihim. Kemudian kami pergi, kami tiba di suatu tempat di mana ada sekelompok orang yang mereka digantung, ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Musaqqaqatan asdaquhum. Jadi apa namanya, mulut mereka ditarik. Tasilu asdaquhum daman, hingga mengeluarkan darah. Qultu man haula, aku bertanya siapa mereka. Qala alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, atau orang-orang yang tidak puasa. Ini ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur, alasan yang syar'i. Taib, para jamaah rahimakumullahu jami'an, kalau kita mengerjakan ibadah puasa, itu puasa mempunyai banyak keutamaan, banyak sekali, ya. Di sini juga disebutkan beberapa, ya, keutamaan puasa. Sebutkan ada 8 keutamaan puasa, ya, kurang lebih ada 8. Kalau di buku antum mungkin hanya ada 2. Banyak sekali keutamaan-keutamaan puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan balasnya. Sebelum lafaz hadis ini ada di atasnya ada penggalan hadis yang lain. Setiap amalan anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Jadi antum kalau melakukan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Misalnya antum baca alif lam mim. Alif lam mim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Orang yang baca alif lam mim, dia baca 3 huruf, dia dapat 3 kebaikan dikali 10, 30 kebaikan. Alhasanatu bi asri amsalha. Contoh yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, siapa yang telah menjalankan puasa Ramadan lalu dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa setahun penuh. Kenapa bisa? Orang yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Tadi al-hasanatu bi asri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh itu seperti dia berpuasa selama 10 bulan. 10 bulan. Kemudian dilanjutkan lagi puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. 60 bagi 2 60 berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan. 12 bulan, setahun. Seperti puasa setahun penuh. Karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Kalau antum rajin puasa 3 hari setiap bulan, itu antum seakan-akan puasa sebulan, apa namanya, setahun penuh. Karena puasa 3 hari setiap bulan itu seperti orang puasa 30 hari. Hari kali 10. Kalau tiap bulan antum jalankan, antum seperti puasa setahun penuh. Alhasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Nah, terkadang dibalas hingga 700 kali lipat, bukan 10. Misalnya firman Allah Taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan atau permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Jumlahnya berapa? 700 biji. Menanam satu biji, menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir ada 100 biji. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, kenapa ada yang 10, ada yang 700 kali lipat? Kok dibedakan? Kata para ulama, karena perbedaan iman dan perbedaan keikhlasan. Semakin seseorang, ya, orang yang beramal, semakin kuat imannya dan semakin sempurna ikhlasnya, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke keimanan dan keikhlasan seseorang. Atau karena amal yang dia lakukan itu mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti antum masyaallah wakafkan tanah, kemudian dibangun masjid, kemudian masjid itu dimanfaatkan, ya, untuk kebaikan-kebaikan. Ini pahalanya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang sudah meninggal, orang yang menginfakkan mewakafkan tanahnya, kemudian dibangun masjid, walaupun dia sudah meninggal, itu pahalanya tetap masih ngalir. Ini termasuk sedekah jariah. Sedekah jariah. Ini kebaikan para jemaah, al-hasanah. Kalau sayyi'ah, orang melakukan satu keburukan, dibalas satu keburukan. Jadi sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah itu maha baik. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, artinya apa para jamaah? Puasa itu akan dibalas melebihi yang tadi, melebihi 700 kali lipat. Kata para ulama, hingga kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Dan gak bisa lagi ditakbirkan, diungkapkan dengan kata-kata. Allah mengatakan kecuali puasa, Allah gak mengatakan kecuali sholat, kecuali zakat, kecuali haji. Illa saum, kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Akan dibalas dengan pahala yang besar. Dengan balasan yang gak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. InsyaAllah, ini keutamaan puasa. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau misik. Ya, indallah yaumal qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat. Lakin indana atau indannas al'an fid dunya, baunya Masya Allah. Ya, orang yang puasa bau mulutnya harum atau harum atau harum. Ya, nanti kalau antum puasa, antum coba cium sendiri, cium punya antum sendiri ya. Kalau antum tidak pingsan. Sekarang di dunia baunya enggak sedap, baunya enggak enak. Bagi orang-orang yang ada di sampingnya baunya enggak sedap. Indana, indanas, di sisi manusia, al-an, sekarang di dunia baunya enggak sedap. Tapi nanti indallah yaumal qiyamah, bau yang tidak sedap itu akan berubah menjadi bau yang sangat harum. Taib, ini apa namanya, keutamaan-keutamaan puasa. Dan orang yang berpuasa punya dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Rabbnya. Ketika berbuka dia gembira karena alhamdulillah dia bisa menjalankan ibadah puasa berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang-orang yang tidak bisa menjalankannya. Kegembiraan yang berikutnya, dia senang karena dia bisa makan dan minum lagi. Yang awalnya tidak boleh jadi boleh. Kalau yang punya istri senang. Ya, bisa melakukan hubungan intim. Ini kegembiraan ketika berbuka. Kegembiraan ketika bertemu Rabbnya, dia akan bergembira karena dia datang bertemu Allah membawa pahala yang banyak sekali. Pahala yang melimpah. Saat-saat di mana dia membutuhkan pahala. Nanti ada suara yang berkata, "Aina shaimun?" Mana orang-orang yang puasa? Ini, silakan mereka masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Pintu yang Allah siapkan untuk orang-orang yang rajin puasa. Kalau mereka sudah masuk lewat pintu itu, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ini keutamaan puasa. Baik. Kemudian para jamaah rahimakumullahu jami'an, puasa Ramadan itu wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Puasa Ramadan wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Yang pertama, muslim yang kedua, balig kemudian yang ketiga, akil kemudian yang keempat, sahih, sehat. Yang kelima, al-mukim. Mukim. Kemudian yang keenam, antakuna al-mar'ah ta'iratan minal haid wan nifas. Bagi wanita harus suci dari haid dan nifas. Taib, perhatikan ikhwan. Yang pertama, muslim. Muslim wajib puasa. Berarti orang kafir tidak wajib puasa. Kalau ada orang kafir nekat puasa, puasanya sah atau tidak? Ada orang kafir nekat puasa. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu, ada mahasiswa UIN, ya, dia ngambil S3, dia sedang melakukan penelitian. Ya, di antaranya yang dia teliti itu kaum muslimin di bulan puasa, apa aktivitas mereka dan seterusnya. Jadi dia ikut hadir, ikut pengajian menjelang berbuka. Dan dia sampaikan, ini orang luar ya, orang barat sana. Dia sampaikan dia juga puasa, ana juga puasa. Dan setiap kajian buka puasa dia ikut hadir. Kalau orang kafir puasa, puasanya sah atau tidak sah? Ah, tidak sah. Puasanya tidak sah. Wala yasihu minhu as-siyam. Tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau dia mau puasanya sah, ya dia harus masuk Islam dulu, terus puasa. Fa idza aslama fi asna'i syahri Ramadan lam yalzamhu qada'ul ayyam al-madiyah. Seandainya ada orang kafir yang masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan. Misalnya tanggal 15 Ramadan ada orang kafir yang masuk Islam. Maka dia wajib puasa pada hari itu dan hari-hari berikutnya dia wajib puasa. Taib, apakah dia wajib mengqadha hari-hari sebelumnya, tanggal 1 sampai tanggal 14? Dia wajib qadha atau tidak wajib? Hah? Naam. Tidak wajib mengqadha puasa. Kenapa? Karena ketika itu dia belum masuk Islam. Puasa belum diwajibkan atasnya. Jadi tanggal 15 dia langsung puasa sampai selesai. Adapun hari-hari sebelumnya ketika dia tidak puasa, ketika dia masih kafir, itu tidak wajib diqadha. Mana dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka meninggalkan kekafiran mereka, berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni apa-apa yang telah lalu. Jadi 14 hari sebelumnya yang dia tidak puasa, ketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan kekufuran kemudian masuk Islam. Wa in aslama fi asna'i yaumin minhu lazimahu imsaku baqiyatal yaum au baqiyatil yaum li'annahu sara min ahli alwujub hina islamihi. Apabila dia masuk Islam di pertengahan hari, misalnya masuk Islamnya jam 11 siang masuk Islam, tadi jam 9 dia udah makan dan minum, apakah wajib dia puasa pada hari itu? Jadi jam 11 terus sampai matahari terbenam, apakah dia wajib puasa pada hari itu atau dia tidak wajib puasa? Masuk Islam jam berapa tadi? Jam 11. Tadi jam 9 dia sudah makan minum. Setelah dia masuk Islam, dia puasa atau tidak puasa? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, lazimahu imsaku baqiyatil yaum, dia wajib puasa. Wajib menahan diri pada waktu yang tersisa hingga terbenam matahari. Kenapa? Li'annahu sara min ahli alwujub hina islami. Karena ketika dia masuk Islam, dia termasuk orang yang wajib menjalankan ibadah puasa ketika dia masuk Islam. Taib. Jadi puasanya setengah hari ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia harus mengqadha hari itu? Ataukah dia tidak perlu mengqadha? Kan puasanya setengah hari. Kata Syekh, dia tidak perlu mengqadha karena puasa hari itu sah. Puasanya hari itu sah. Ya, ini tentang orang kafir. Kemudian yang kedua, wajib bagi orang yang sudah balig. Orang yang sudah balig berarti anak kecil yang belum balig tidak wajib puasa. Anak kecil yang belum balig tidak wajib puasa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salasatin. Pena itu diangkat dari tiga orang. Dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia sadar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Lakin ya'muruhu waliyuhu bisawm idza ataqahu tamrinan lahu ala ta'ah. Kan tetapi orang tua, hendaknya orang tua memerintahkan anaknya untuk puasa kalau anaknya mampu puasa, sebagai bentuk apa namanya, sebagai latihan untuknya dalam menjalankan ketaatan supaya dia terbiasa. Dahulu para salaf, mereka membiasakan anak-anak mereka untuk puasa padahal anak-anak mereka masih kecil. Yadhhabuna ilal masjid fayaj'aluna lahum al-lu'bah. Mereka pergi ke masjid dan orang tuanya kasih mainan. Kalau mereka lapar dikasih mainan supaya mereka lupa dengan rasa laparnya. Ini para salaf dahulu. Wa katsirun minal awliya al-yawm yakfuluna an hadzal amri wa la ya'muruna auladahum bisiyam. Kebanyakan orang tua pada zaman ini yang katanya zaman no, lalai dalam masalah ini. Mereka biarkan anak mereka tidak puasa. Ya, ini kesalahan orang tua. Sehingga nanti ketika anaknya sudah dewasa, anaknya merasa berat untuk puasa karena sejak kecil tidak dilatih. Mereka mengatakan kesihan masih kecil. Wal haqiqah anna rahmatahum hiya al-qiyam biwajib tarbiyatihim ala sa'iril Islam wa ta'alimihi al-qayyimah. Padahal bentuk kasih sayang yang benar adalah melaksanakan kewajiban mendidik mereka sesuai syiar-syiar Islam dan ajaran-ajaran Islam. Kalau kau sayang pada anakmu, maka kau didik dia dengan baik. Kau didik dia sesuai ajaran Islam. Sesuai ajaran Islam. Taib. Kalau misalnya anak-anak enggak mampu puasa, ya sudah. Ya, enggak usah disuruh puasa. Tapi sebagian anak ada yang mampu. Ya, kalau kita di tempat kita itu puasa beduk. Puasa beduk itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, ada yang pas azan zuhur sudah makan. Ya. Ada yang azan asar sudah makan. Ini tujuannya latihan. Ya, melatih anak. Ada yang masya Allah azan maghrib baru makan. Kemudian adapun tanda-tanda balig. Tanda-tanda balig itu bisa diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama, inzalul mani bi ihtilam aw ghairihi. Ini bagi laki-laki dulu ya. Bagi laki-laki, balig itu bisa diketahui dengan yang pertama, keluarnya air mani. Baik disebabkan mimpi basah atau yang lainnya. Pokoknya kalau air maninya keluar, udah balig. Yang kedua, nabatu sya'ril anati wa hiya sya'rul al-khasinu yambutu haulal kubul. Tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang anak belum pernah mimpi basah, air maninya juga belum keluar, maka cara mengetahui anak itu sudah balig atau belum, ya tinggal dilihat. Ya, kalau bulu-bulu kemaluannya sudah tumbuh, sudah berarti sudah balig. Kemudian yang ketiga, bulughu tamami khamsa asrata sanatan. Ya. Kalau belum mimpi basah, bulu-bulunya juga enggak tumbuh, maka patokan yang terakhir umurnya. Kalau sudah 15 tahun, maka sudah balig. Ini bagi anak laki-laki. Adapun bagi anak perempuan sama, cuman ditambah satu. Wa ziyadah amrin rabi wa huwal haid. Ya, yang keempat, haid. ya, mengalami haid. Famata hadat al-unsa faqad balagat wa yajri alaihi qalamu taklif wa illam tabluq asra sinin. Maka kapan saja seorang wanita mengalami haid, maka dia telah balig walaupun usianya belum mencapai 10 tahun. Misalnya ada anak perempuan umurnya 9 tahun sudah haid. 9 tahun sudah haid. Sudah balig atau belum balig? Sudah balig. Sudah balig. Sekarang ini ya, masa atau zaman ini itu banyak orang-orang yang balig belum waktunya. Ya mungkin karena lingkungan, ya. Mungkin karena terpengaruh dengan apa yang dia lihat sehingga baliknya lebih cepat dibandingkan orang-orang dulu. Ya, orang-orang dulu itu baliknya ya 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun. Orang-orang sekarang itu 9 tahun sudah balik. Ada yang 8 tahun sudah balik. Antum bayangkan, 8 tahun sudah balik. Ya, entah karena air maninya keluar atau mungkin yang perempuan karena haid. Tadi faktor lingkungan, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, ya, sehingga baliknya lebih cepat. Taib. Walhasil kalau sudah balik, perempuan wajib berpuasa. Laki-laki juga wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-akil, orang yang berakal. Kalau orang yang berakal wajib puasa, berarti orang gila wajib puasa atau tidak wajib puasa? Tidak wajib puasa. Al-majnun la yajibu alaihi siyam. Orang gila enggak wajib atasnya puasa. Ya, berdasarkan hadis Nabi, pena itu diangkat dari tiga orang, diantaranya dari orang gila hingga ia sadar. Taib, seandainya ada orang gila nekat puasa, orang gila nekat puasa, puasanya sah atau tidak sah? Ah, kalau anak kecil nekat puasa, puasanya sah. Sekarang orang gila nekat puasa, puasanya sah atau tidak sah? Puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak memahami ibadah yang sedang dia jalankan. Yang kedua, karena dia tidak bisa memasang niat. Orang gila enggak bisa pasang niat. Sementara dalam puasa itu disyaratkan adanya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Nah, sekarang gimana dengan orang yang kadang gila, kadang sadar? Kadang gila, kadang sadar. Setengah gila, setengah waras. Misalnya pagi gila, makan dia, minum. Jam 10 sadar. Nanti jam 3 gila lagi. Kata para ulama, ketika dia gila, puasa tidak wajib atasnya. Tapi ketika dia sadar, dia wajib puasa. Jadi kalau pas gila makan minum, terus jam 10 sadar, dia harus puasa, nahan diri. Ini bulan Ramadan, antum puasa. Oh iya, anak tadi puasa memang. Ya, gak makan, gak minum. Nanti jam 3 kambuh lagi, makan lagi, ya, minum lagi. Nanti jam 5 mau buka puasa, sadar lagi dia, puasa lagi. Dan puasanya sah. Puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha puasa pada hari itu. Tapi gilanya yang benar, ya. Gilanya enggak dibuat-buat. Ini udah makan 2 piring baru sadar. Taib. Kemudian yang selanjutnya tadi apa? Yang wajib puasa orang sehat, ya, tidak sakit. Sehat tidak sakit. Taib. Yang jadi permasalahan para jamaah, sakit yang bagaimanakah yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa? Sakit itu kan macam-macam. Sakit yang bagaimanakah yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa? sakit ada tiga macam. Yang pertama, ayyakuna maraduhu yasiran la yata'assar bisawm wa la yakunul fitru arfaqu bihi. Jadi sakitnya itu ringan dan tidak mempengaruhi puasanya. Kalau dia puasa enggak ada masalah. Tidak mempengaruhi puasanya, dia tetap kuat. Dan kalau dia berbuka tidak bermanfaat baginya. Kalau dia makan tidak makan sama saja, karena sakitnya ringan. Dicontohkan di sini kazukamil yasir, seperti pilek, pilek yang ringan, au suda al yasir, atau pusing yang ringan, atau sakit gigi dan yang semisalnya. Fahadza la yajuzu lahu an ayyuftir. Orang yang seperti ini enggak boleh berbuka. Dia wajib puasa. Ustaz, hari ini ana enggak puasa, Ustaz. Kenapa antum enggak puasa? Ana batuk. Ya enggak boleh. Ana sakit, Ustaz. Antum sakit apa? Batuk. Batuknya lembut lagi. Enggak boleh, tetap puasa. Ana pilek, Ustaz. Ada orang, Ustaz, ana hari ini enggak puasa. Kenapa? Tadi ana ketusuk peniti, Ustaz. Sakit, Ustaz. Kan wa man kana maridon. Siapa yang sakit boleh berbuka, katanya. Iya, sakit yang bagaimana? Bukan sakit seperti itu. Ada batasan-batasannya. Yang kedua, ayyazid maraduhu aw yata'akhkhar bur'uhu wa yasuku alaihi shaum lakin la yadurruhu. Orang yang sakit bila dia berpuasa maka sakitnya akan bertambah, atau kesembuhannya jadi lambat. Kalau puasa sakitnya bertambah atau kesembuhannya lambat, dan berat baginya menjalankan puasa. Lakin la yadurruhu, namun puasa tidak membahayakan dirinya. Ya, kalau puasa sakitnya nambah, kesembuhannya jadi lambat, berat baginya menjalankan puasa, namun puasa tidak membahayakan dirinya. Fahadza yustahabbu lahu al-fitru wa yukrah lahu as-shaum. Orang yang seperti ini disunnahkan baginya untuk berbuka, disunnahkan baginya untuk tidak puasa, dan makruh baginya berpuasa. Kemudian yang ketiga, ayyasuqu alaihi shaum wa yatasabbab fi dararin qad yufdi ilal halak. Berat baginya puasa dan membahayakan dirinya, bahkan bisa mengantarkan kepada kematian. Kalau dia puasa dia mati misalnya. Fa hadza yahrumu alaihi shaum aslan. Orang seperti ini haram baginya puasa. Tak boleh puasa, wajib berbuka. Ya, ini macam-macam orang sakit atau macam-macam penyakit. Toyib. Jadi orang yang sakit kemudian tidak puasa, maka dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Mangkana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sedang sakit atau sedang safar lalu dia tidak puasa, maka hendaknya dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Kapan dia ganti puasanya? Kalau sakit, kapan dia ganti puasanya? Ketika sembuh. Ketika sembuh, dia nunggu sampai dia sembuh kemudian dia ganti puasanya. Ustaz, kalau sakitnya enggak sembuh-sembuh, sakitnya enggak sembuh-sembuh, Ustaz, sakitnya parah, seperti sakit kanker misalnya. Kata para ulama, kalau sakitnya parah enggak sembuh-sembuh, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya, cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Jadi pembayaran fidyah itu bisa dibayar langsung atau bisa dicicil. Kemudian juga bisa berupa makanan mentah atau bisa berupa makanan yang sudah jadi. Kalau makanan mentah, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang ukurannya. Namun yang rajih ukurannya nisfu sha', setengah sha'. Setengah sha'. Kalau satu sha' kita takar 3 kilo, berarti setengah sha' itu 1,5 kilo untuk satu hari yang dia tinggalkan, 1,5 kilo beras. Ya, kalau dia tidak puasa 30 hari ya tinggal dikalikan 30 kali 1,5 kilo. Ini kalau fidyahnya berupa makanan mentah. Kalau fidyahnya berupa makanan yang sudah matang, maka satu kali makan untuk satu hari. Satu kali makan untuk satu hari. Plus lauk ya lengkap. Diberikan kepada orang-orang miskin. Atau antum mau buat makanan 30 kotak nasi, kemudian antum undang 30 orang miskin, langsung dibayar sehari pun tidak mengapa. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia sudah tua, dia enggak puasa selama sebulan penuh. Kemudian ya dia bayar fidyah, dia masak besar-besaran, dia undang 30 orang miskin, dia kasih makan mereka sampai kenyang. Udah lunas utang puasanya. Ya, itu cara membayar fidyah. Dan fidyah tidak boleh dibayar pakai uang. Fidyah tidak boleh dibayar pakai uang. Baik. Kemudian yang berikutnya, wajib puasa bagi orang yang mukim. Berarti orang yang sedang safar itu boleh tidak puasa. Man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sedang sakit, siapa yang safar lalu tidak puasa, hendaknya dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Taib. Tentang musafir ya, sini ada penjelasan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafir ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alal sha'im. Dahulu kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Safar bersama Nabi. Dulu sahabat safar bersama Nabi. Antum kalau safar bareng ustaz, masyaallah ya. Antum bisa belajar akhlak ustaz ketika safar. Karena ketika safar itu akhlak kita terlihat. Ini orang baik atau tidak baik, antum safar sama dia, nanti akan terlihat. Dahulu para sahabat safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fala ya'ib as-sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Yang mau puasa silakan, yang mau buka juga silakan. Tidak saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya rauna anna man wajada quwwatan fa soma fa inna dzalika hasanun. Wa yarauna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun." Menurut mereka, siapa yang kuat lalu dia berpuasa, maka itu baik baginya. Dan siapa yang tidak kuat lalu dia berbuka, maka itu lebih baik baginya. Jadi tidak saling mencela. Ini pelajaran para jamaah. Antum kalau safar naik kereta api atau naik bis atau naik pesawat, antum duduk bareng apa orang, misalnya antum tetap puasa, di sebelah antum tidak puasa, dia makan, ya antum jangan, oh ini orang gak hormati ana ini. Jangan seperti itu. Ya, antum tidak boleh menyalahkannya karena dia musafir. Dia boleh tidak tidak puasa. Sebagaimana antum menghormati dia juga menghormati antum. Saling menghormati satu sama lain, jadi tidak saling menyalahkan. Yang mau puasa monggo, yang tidak mau puasa juga silahkan. Tidak saling menyalahkan satu sama lain. Taib. Kalau seandainya ada yang bertanya, Ustaz, lebih utama mana? Ketika kita safar, kita tetap puasa atau kita berbuka? Mana yang lebih utama? Puasa atau berbuka? Lebih utama mana? Lebih utama mana? Yang paling utama tergantung kondisi seseorang. Kalau puasa lebih mudah baginya, ya dia puasa. Itu lebih utama. Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kalian. Tapi kalau misalnya dia enggak kuat, dia enggak mampu, maka berbuka lebih utama baginya. Jadi lihat kondisinya. Fa intasawaya, jika keduanya sama-sama mudah, misalnya sama-sama mudah, puasa mudah, berbuka juga mudah, mana yang paling utama? Kata para ulama, fasawmu afdol, tentu puasa yang lebih utama. Ya, li'annahu asra' fi ibra'i dhimmatihi, karena orang yang berpuasa udah bebas tanggung jawabnya, dia enggak punya lagi utang, enggak punya lagi kewajiban. Wa ansat lahu idza shoma annas, dan lebih mudah baginya karena dia berpuasa bareng sama orang-orang. Kalau puasa sendiri lebih berat ketimbang puasa bareng. Ya, antum kalau punya istri, ya masyaallah, biasa istri itu banyak utang puasanya. Nah, perempuan ya pasti punya utang puasa, entah karena dia haid ya, atau nifas, atau mungkin dia menyusui, ya dia hamil, atau sebab-sebab yang lain. Jadi kadang perempuan itu punya hutang puasa. Kalau antum punya istri, masya Allah, antum bantu dia untuk membayar hutang puasanya. Bagaimana caranya? Dia puasa, bayar hutang puasanya, antum puasa sunnah. Jadi ringan bagi istri, ada yang nemani dia puasa, ketimbang dia puasa sendiri, berat. Ya, yang punya istri, yang belum punya istri ya, bantu teman kos-kosannya ya, bantu cariin apa namanya makanan berbuka ya. Dalam kemudian li'annahu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan Nabi. Nabi ketika safar, Nabi tetap puasa. Nabi tetap puasa. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harrin shadid. Kami safar bersama Nabi di bulan Ramadan fi harrin shadid, di cuaca yang sangat panas. Membayangkan ya, Arab Saudi itu panasnya, mungkin yang pernah ke sana bisa merasakan ya. Itu anginnya masyaallah ya. Kalau antum naik mobil, antum buka kaca mobil, itu yang masuk angin panas. Antum tutup kembali. Antum naik motor itu karena angin panas, aw ya, bisa teriak-teriak antum di jalan. Kalau di Indonesia kan kita buka kaca mobil yang masuk angin segar, Saudi enggak, anginnya itu panas. Gimana? Di saat cuaca yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadhu yadahu ala ra'sihi min sidatil har, hingga setiap orang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Ya, jalan sambil begini. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Enggak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Hanya dua orang yang puasa. Ini kapan? Ketika puasa itu mudah dan buka juga mudah, maka lebih utama puasa. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau safar di zaman sekarang mah enak ya. Antum masuk kereta api, masuk bis, naik pesawat itu kan masya Allah ya, sejuk. Kalau safar zaman dulu itu yang udah cuacanya panas, yang dinaiki juga onta, kendaraan yang paling cepat itu kuda, dan yang paling lambat itu himar ya, keledai. Susah, berat. Ya, kadang ketika kita membaca Sirah Nabawiyah pas bab hijrah Nabi, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ya, sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa beratnya, luar biasa. Dari Mekah ke Madinah. Kalau antum hijrah misalnya, hijrah dari Sumatera ke Jawa. Hijrah di Indonesia itu enak, antum bisa mampir ya, banyak warung-warung ya, makan pecel lele dulu. Dulu enggak ada. Enggak ada makanan, bayangkan. Enggak ada makanan. Sehingga ketika Nabi kelaparan atau kehausan, alhamdulillah Allah kirim seorang pengembala kambing. Kemudian Abu Bakar minta agar kambingnya diperah susunya, diperah kemudian Nabi minum. Kemudian jalan lagi ya, enggak ada orang, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Ya, jadi berat. Perjuangan pada zaman dahulu itu berat dibandingkan perjuangan pada zaman sekarang. Taib, ini tentang musafir. Kemudian yang berikutnya, wajib puasa bagi siapa? Wanita yang suci dari wanita yang suci dari haid dan nifas. Berarti wanita yang haid atau wanita yang nifas enggak boleh berpuasa. Kalau ada wanita yang nekat puasa, wanita yang haid atau wanita yang nifas nekat puasa, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dan dia punya kewajiban untuk mengqadha puasanya pada hari-hari yang lain. Taib, masih ada golongan yang lain. Orang-orang yang tidak mampu puasa. Orang-orang yang tidak mampu puasa karena sudah tua. Ya, orang-orang yang tidak mampu puasa karena sudah tua. Kalau tua plus pikun, maka sudah tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Hukumnya sama seperti anak kecil. Kalau misalnya tua namun belum pikun, boleh baginya tidak puasa dan wajib membayar fidyah. Kemudian di sana juga ada orang yang tidak mampu, seperti wanita hamil dan wanita yang menyusui. Wanita hamil atau wanita yang menyusui. Idza khafat al-hamil 'ala al-janin aw khafat al-murdi 'ala radi'iha qillatal labani wa nahwa dhalika bisawm fala khilafa fi annahu yajuzu lahum al-fitru. Apabila wanita hamil mengkhawatirkan janinnya atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya, dia takut asinya berkurang karena puasa, maka boleh bagi keduanya tidak berpuasa. Boleh bagi keduanya tidak berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menggugurkan separuh salat dari musafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban puasa dari orang musafir, dari wanita hamil dan wanita menyusui. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini hasan. Jadi Allah menggugurkan puasa dari wanita hamil dan wanita yang menyusui. Tayyib, Ustaz, kalau wanita hamil atau wanita menyusui tidak puasa, apakah dia punya kewajiban mengqadha puasanya ataukah cukup bayar fidyah saja? Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada 5 pendapat masya Allah ya, terkait wanita hamil, wanita menyusui yang tidak puasa, dia bayar fidyah atau mengqadha puasanya khilaf di kalangan para ulama ada lima pendapat. Ana bacakan pendapat yang pertama, alaihima al-qadha' wal it'am, wajib baginya qadha' dan fidyah. Sama dengan di buku ini, di buku yang dibagi-bagikan ke antum, ini mengikuti pendapat yang pertama. Wanita hamil, wanita menyusui yang tidak puasa wajib mengqadha' plus bayar fidyah. Pendapat yang kedua, alaihima al-qadha' faqat, wajib atas keduanya qadha' saja. Pendapat yang ketiga, wajib atas keduanya membayar fidyah. Wajib atas keduanya membayar fidyah saja. Pendapat yang keempat, al-qadha' alal hamil wal-qadha' wal-it'am alal murdi, qadha' bagi wanita yang hamil dan qadha' plus bayar fidyah bagi wanita yang menyusui. Pendapat yang kelima, ini yang paling enak nih, yang kelima, laisa alaihima qadha' wal it'am, keduanya enggak perlu qadha' dan enggak perlu bayar fidyah. Enggak perlu qadha' dan enggak perlu bayar fidyah. Ini mazhab Ibnu Hazm. Udah. Enggak ada kewajiban apa-apa. Ya, kewajiban puasa gugur bagi keduanya menurut mazhab Ibnu Hazmin. Tayib. Dari lima pendapat ini, mana yang rajih? Mana yang kuat berdasarkan dalil-dalil, ya, dan berdasarkan kenyataan yang kita hadapi? Pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Cukup bayar fidyah saja. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Karena ada asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ada asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwasanya wanita hamil atau wanita yang menyusui yang tidak puasa, maka cukup keduanya membayar fidyah dan tidak perlu qadha' puasanya. Asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan kata para ulama, tidak ada sahabat yang menyelisih keduanya. Kalau dia mengatakan, ini kan bukan sabda Nabi, ini kan asar perkataan Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Umar. Naam, ini perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, tapi tidak ada sahabat yang menyelisihnya. Jadi bisa jadi hukum, ya ijma, mungkin ijma para sahabat, karena enggak ada sahabat yang menyelisihnya. Kemudian alasan yang kedua, ana mau ajak antum berpikir ini, ya. Mungkin para ummahat di belakang atau para akhwat tahu, dan mereka tahu kondisi mereka. Wanita hamil itu berapa bulan? Wanita hamil 9 bulan. Kalau hamil 9 bulan berarti Ramadan ini dia enggak bisa puasa karena dia sedang hamil. Setelah hamil melahirkan kemudian menyusui. Menyusui berapa lama? 2 tahun. Kalau mau menyempurnakan penyusuan 2 tahun. Berarti Ramadan berikutnya dia enggak puasa, Ramadan berikutnya lagi enggak puasa. Menyusui 2 tahun. Berapa Ramadan dia tinggalkan? 3 Ramadan. Ketika dia menyusui, sedang menyusui, dia hamil lagi. Iya, ini terjadi. Banyak itu, ya. Saudara-saudara kita yang istrinya lagi menyusui, udah hamil lagi. Hamil lagi, enggak puasa lagi. Terus nanti melahirkan, susui lagi. Susui lagi. Udah berapa? 6 Ramadan, bayangkan. Antum bayangkan, disuruh qadha' 6 Ramadan. Berat para jamaah. Qadha' 6 Ramadan. Itu kalau sudah stop. Kalau dia hamil lagi, menyusui lagi, berat. Jadi mengamalkan pendapat yang mengatakan mengqadha' itu berat. Berat sekali. Apalagi pendapat yang pendapat yang berapa tadi? Yang pertama, qada plus bayar fidyah. Wah, ini lebih berat lagi. Jadi mengamalkan qada itu susah. Karena ada wanita-wanita yang seperti itu. Hamil menyusui, berat. Pendapat yang paling mudah ya, karena syariat Allah itu mudah. Ya, bukan syariat yang berat yang tidak mampu dilakukan oleh hamba-hambanya. Pendapat yang paling tepat dan paling benar ya, berdasarkan dalil-dalil dan kenyataan yang kita hadapi, itu pendapat yang ketiga, cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Wallahu alam bisawab. Baik, ini terkait dengan orang-orang yang wajib berpuasa dan orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, tadi sudah kita jelaskan definisi puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa ya, di antaranya makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, batal enggak puasanya? Hah? Tidak, ya, puasanya tidak batal. Walaupun dia udah makan 5 piring ya. Masyaallah, ada orang makan 5 piring terus ingat kalau dia puasa. Puasanya tidak batal. Kemudian pembatal puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kemudian pembatal yang berikutnya, haid dan nifas. Jadi ada, kalau ada seorang wanita puasa tiba-tiba keluar darah haidnya atau darah nifasnya, maka batal puasanya. Kemudian yang berikutnya, ta'ammudul istimna, sengaja melakukan onani. Ikhrajul mani bima dunal jima, mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim. Kal istimna bil yad, seperti onani dengan tangan. Au mubasharah, atau bercumbu dengan istri hingga mengeluarkan mani, atau yang semisalnya. Ya, ini pendapat jumhur ulama, onani membatalkan puasa. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yada ta'amahu wa sarabahu wa shahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini ya, disamakan antara makan, minum dan syahwat. Makan, minum dan syahwat. Namanya orang puasa itu tinggalkan syahwatnya. Orang yang melakukan onani, dia tidak meninggalkan syahwatnya. Sehingga batal puasanya. Batal puasanya. Ini kalau air maninya keluar dengan sengaja. Kalau tidak sengaja enggak batal. Misalnya orang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, puasanya enggak batal karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Amma idza tafakkara aw nadhara fa anzala wa lam yata'ammad bi tafakkurihi aw nazrihi ila imra'atihi wa nahwi dzalik, inzalul mani lam yafsud shaumuhu. Masya Allah. Apabila seseorang dia memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu, lalu air maninya keluar, menghayal terus air maninya keluar, atau melihat perempuan ada perempuan lewat, dia lihat langsung keluar air maninya, misalnya, ya. Dan dia tidak apa? Lam yata'ammat bitafakkurihi au nazri. Dia enggak sengaja memikirkannya, tiba-tiba datang, dia udah lawan, ya, udah tolak, datang lagi. Dia udah berusaha ghudul basar, tapi di mana-mana ada perempuan, tengok sana perempuan, sana juga perempuan, perempuan. Lalu air maninya keluar, ya. Maka orang seperti ini lam yafsud shaumuhu. Puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Tapi ingat, dia paksa untuk menghindarinya. Cuman ya keluar. Memang ada orang yang mazza, ya. Rajulun mazza. Jadi memang sahwatnya gede, ya. Itu air mazinya atau mazinya sering keluar. Rajulun mazza, ini seperti Ali bin Abi Thalib, termasuk rajulun mazza, laki-laki yang mazinya sering keluar. Ketika Ali mau bertanya kepada siapa? Rasulullah, Ali malu karena Ali ini mantunya Rasulullah. Akhirnya Ali utus sahabat yang lain untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau mazinya keluar, ya cukup kemaluannya dicuci dan dia berwudu. Ya, keluarnya mazi itu kan mukaddimah sebelum keluarnya mani. Ya, mazi dulu terus mani. Ada orang-orang yang memang enggak bisa tahan dia. Ya, memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu, langsung mazinya keluar, kemudian air maninya juga keluar. Kalau dia tidak sengaja, maka tidak batal puasanya, tapi kalau dia sengaja, maka puasanya batal. Kemudian pembatal yang berikutnya, niatul iftar, niat berbuka. Siapa yang berniat berbuka, maka telah batal puasanya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya. Jadi ada orang niat berbuka, kebetulan warung tutup. Enggak jadi. Udah batal puasanya. Udah batal puasanya. Kemudian ar-riddatu anil Islam, murtad dari agama Islam. Taib, ini pembatal-pembatal puasa yang mewajibkan qadha. Di sana ada pembatal puasa yang mewajibkan qadha plus bayar kafaroh. Apa itu? Al-jima, melakukan hubungan intim. Siapa yang puasa kemudian melakukan hubungan intim, puasanya batal dan dia wajib mengqadanya serta wajib membayar kafaroh. Wajib membayar kafaroh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ijja'a rajulun." Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Rasulullah bertanya, ada apa? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Kata dia, aku setubuhi istriku, aku gauli istriku sementara aku sedang puasa. Ya, hati-hati antum. Ya, yang punya istri. Ini sahabat loh. Yang gauli istrinya di siang hari Ramadan itu sahabat. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, tapi masya Allah, ya, jatuh juga dia dalam pelanggaran ini. Jadi antum hati-hati yang punya istri, apalagi yang pengantin baru, ya. Anda sering sarankan teman-teman itu, kalau bisa nikahnya jangan di bulan Ramadan. Nanti antum bayar kafaroh. Nikah di bulan Syawal, ya, sunnahnya nikah itu di bulan Syawal. Antum jangan bilang, Ustaz anak kuat. Iya, sekarang antum belum punya istri, antum kuat. Tapi nanti kalau antum sudah punya istri, antum bisa gemetar-gemetaran nanti antum. Jadi sahabat, ada yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqbatan tu'tikuha?" Apakah kau punya budak yang bisa kau merdekakan? Kata dia, tidak. Nabi bertanya lagi, hal tastati antasuma sahroini mutatabi'ain, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, tidak, jangankan 2 bulan, 1 bulan aja gak bisa, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Kemudian kata Nabi, fahal tajid ita'am sittina miskina, apakah kau mampu memberi makan 60 orang miskin? Kata dia, tidak. Ini kafaroh ya, orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, membebaskan budak. Nah, ini kita gak bisa nih, kita gak punya budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu untuk 1 hari para jamaah. Ya, kalau hari ini dia gauli istrinya, besok dia gauli lagi, kalau dia pilih 2 bulan berturut-turut dan dia mampu, maka puasanya udah 4 bulan. Kalau 3 hari dia gauli istrinya, tinggal dikalikan. Ya. Ini kalau dia gauli istrinya di hari yang berbeda. Hari ini gauli, besok gauli lagi, besoknya gauli lagi. Tapi kalau dia gauli istrinya berkali-kali di hari yang sama, ya, 1 hari gauli istrinya berkali-kali, maka cukup bayar satu kafaroh saja. Cukup bayar 1 kafaroh. Jadi sahabat ini gak bisa membebaskan budak, gak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, gak bisa memberi makan 60 orang miskin. Gimana ini ya? Udah gak punya apa-apa, gauli istri lagi ya. Gak punya apa-apa, sadarlah. Jangan macam-macam, jangan melakukan pelanggaran. Ini udah gak punya apa-apa, gauli istri. Mungkin kalau kita ya, kalau anak, ada orang datang nanya ke ana, dia melakukan pelanggaran ini, ana tegur, antum ini udah gak punya apa-apa melakukan pelanggaran. Mungkin ana marahi dia. Tapi Nabi enggak, masya Allah, bagaimana akhlaknya Nabi. Ya, fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Fa bainama nahnu ala dzalika, ketika ya kondisi kami demikian, tiba-tiba Nabi diberi sekeranjang kurma. 1 keranjang kurma. Nabi bertanya, aina sa'il? Mana itu yang bertanya tadi, mana? Kata dia, saya. Kata Nabi, ambil kurma ini, fatasaddaq bihi, bersedekahlah dengannya. Faqala rajul, dia bertanya, apakah kurma ini harus aku sedekahkan kepada orang yang paling miskin daripada aku? Ya Rasulullah, di kampungku tidak ada orang yang paling miskin kecuali aku. Masya Allah ya. Jadi di kampung dia, tempat dia tinggal, dia yang paling miskin. Apakah harus aku sedekahkan kepada orang yang paling kere daripada aku? Kemudian Nabi tersenyum. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu, hingga terlihat giginya. Kata Nabi, at'imhu ahlaka, udah kasih keluargamu. Ya, jadi Nabi enggak marah-marah, tapi Nabi katakan kepadanya, berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Masya Allah ya, memang akhlak Nabi itu sangat mulia. Dulu ada orang Arab Badui kencing di masjid. Antum misalnya ada orang masuk masjid Pogung Dalangan kencing, apa sikap antum? Kencingnya bukan di WC, di masjid, dalam masjid. Antum kan pasti marah. Ente gila. Ya. Ketika itu para sahabat marah, mereka menghardiknya. Tapi Nabi ngelarang, jangan, biarkan dia, jangan kalian putuskan kencingnya, biar dia selesaikan hajatnya. Ketika sudah selesai, Nabi nasihati dia, masjid itu untuk sholat, untuk baca Al-Quran, bukan untuk hal-hal yang kotor. Kemudian Nabi perintahkan untuk ngambil air, kemudian disiram. Ya, ini akhlak Nabi, kata para ulama. Kenapa Nabi biarkan dia kencing sampai selesai? Karena kalau dia langsung ditegur, dia akan muter badannya, ada apa, kencingnya kemana-mana. Harusnya 1 tempat, itu jadi kemana-mana. Ya. Yang kedua, kalau orang sedang kencing kemudian tiba-tiba disuruh berhenti, itu berbahaya. Gak bagus bagi kesehatannya. Lagi kencing, stop ya. Aduh ya, mungkin sakit. Akhirnya ya, karena dia diperlakukan dengan baik oleh Nabi, dia doakan Nabi. Yang lain dia tidak doakan. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad, jangan kau rahmati yang lainnya. Ya, kata Nabi, engkau telah mempersempit suatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Ya, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini pembatal-pembatal puasa. Orang yang berpuasa wajib menahan diri dari pembatal-pembatal ini. Kalau dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ini, maka puasanya batal. Di sana juga ada hal-hal yang seharusnya dijauhi oleh orang yang berpuasa, seperti berbohong. Orang yang puasa gak boleh bohong. Gak boleh bohong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Allah enggak butuh puasanya. Jadi enggak boleh bohong. Nah, termasuk dalamnya enggak boleh ghibah, enggak boleh namimah. Ketika tidak puasa, perkara-perkara ini diharamkan. Ghibah, namimah, bohong diharamkan. Ketika puasa lebih diharamkan lagi. Lebih diharamkan lagi. Enggak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Enggak boleh caci maki. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal. Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, janganlah dia teriak-teriak, janganlah dia melakukan tindakan yang bodoh. Jadi ini dijaga, enggak boleh caci maki, enggak boleh. Taib Ustaz, kadang kita enggak caci maki. Kita enggak mencela orang. Tapi kita dicela sama orang. Kita dicaci maki sama orang, bahkan dia ngajak kita bertengkar. Apa sikap kita ketika kita sedang puasa? Fa in sabbahu au qatalahu falyakul inni mar'un shaimun. Kalau ada orang yang mencelanya, mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaknya dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, jadi kalau antum dicaci maki, antum dicela, ada orang ngajak antum bertengkar, afwan. Inni shaim. Ana sedang puasa. Orang puasa tidak mencela. Orang puasa tidak mencaci maki, orang puasa tidak bertengkar. Bukan karena ana takut. Terus terang ya. Antum harus dengar. Bukan karena ana takut, ana sedang puasa. Nanti ya. Nanti kalau ada sudah tidak puasa, ya kalau buka nanti kita buka bareng ya di Pogung Dalangan. Jadi begitu, ini dijaga nih, lisannya dijaga. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa yang sempurna adalah menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping menjauhi hal-hal yang diharamkan, dia juga tetap melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Seperti sholat misalnya. Sholat lima waktu tetap dia jaga. Jangan puasa enggak sholat. Ada enggak orang puasa enggak sholat? Ada enggak orang puasa enggak sholat? Banyak. Iya atau tidak? Puasa tapi tidak. Tidak sholat. Ada orang puasa, dia tidak sholat lima waktu, tapi dia sholat tarawih. Iya, emang orang itu macam-macam ya, macam-macam orang itu. Jadi orang yang puasa tetap menjaga perintah-perintah Allah lainnya. Kalau dia ingin puasanya itu mendapat hasil yang sempurna. Ya, puasa tetap sholat. Bagi laki-laki tetap sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau perlu, karena ini Ramadan, maka kita harus punya planning, punya perencanaan. Untuk Ramadan, ana berusaha selalu di shof pertama. Ya, kalau mungkin bulan-bulan lain kita ada di shof ketiga, ada di shof kelima, atau kita masbuk. Kalau Ramadan diupayakan jangan. Ini Ramadan, ini bulan yang mulia. Tidak seperti bulan-bulan lainnya. Di shaf yang pertama, kalau perlu ana harus dapat takbiratul ihram imam. Karena ada keutamaan khusus bagi orang yang mendapatkan takbiratul ihram imam. Siapa yang dapat takbiratul ihram imam selama 40 hari kutiba lahu baro'atan, akan dicatat baginya dua pembebasan, baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar, dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Selama 40 hari dapat takbiratul ihram imam. Coba antum amalkan. Kalau bisa, masya Allah, mantab, bagus sekali. Ya, dan ini susah para jamaah. Kadang subuh dapat, zuhur dapat, asar nggak dapat. Aduh, nggak dapat. Ngulang lagi berarti. Ada yang udah seminggu dapat, hari berikutnya nggak dapat. Ada seorang syekh bercerita ketika dia menyampaikan hadis ini, sampai dia bersumpah, wallahi katanya, mengamalkan hadis ini susah sekali katanya. Susah. Ya, apalagi orang yang punya banyak kesibukan. Susah. Tapi di bulan Ramadan kita upayakan. Nanti antum 30 hari dapat takbiratul ihram imam. Masih kurang 10 hari. Ya, antum lengkapi. Ini bulan yang sangat mulia, dan bulan Ramadan kan hanya beberapa hari. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hanya beberapa hari aja. Sekarang ini setahun terasa cepat. Kayaknya baru kemarin kita puasa, ini udah mau puasa lagi. Ya. Ya, kita harus jaga bulan Ramadan kita, diupayakan bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian para jamaah rahimakumullahu jami'an, di sana ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Sebenarnya secara umum begini para jamaah, orang yang berpuasa tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Udah, yang lain boleh. Orang yang berpuasa tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengurangi puasanya. Adapun yang lain boleh. Orang yang puasa boleh naik sepeda enggak? Boleh naik sepeda. Orang yang puasa boleh tidur enggak? Boleh. Orang yang berpuasa boleh ngobrol enggak? Boleh. Cuma itu enggak dibahas di sini. Yang dibahas itu perkara-perkara yang dikira membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Ya, misalnya sebutkan di sini ayus biha yauma siyam junuban. Jadi di waktu subuh dia dalam keadaan junub. Jadi sudah azan subuh dia junub dan belum mandi junub. Boleh atau tidak boleh? Dia tetap puasa dan dia lanjutkan puasanya. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajar mendapatinya. Di waktu fajar mendapati beliau, beliau dalam keadaan junub ya dengan salah satu istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi orang yang puasa junub enggak apa-apa, puasanya sah. Orang yang puasa mimpi basah junub, puasanya sah. Yang kedua, takbilu zaujah wa mubasharatuha in amina al-imna. Mencium istri dan berjumpa dengannya selama aman dari keluarnya air mani. Ya, ada yang memakruhkan ini. Ada yang memakruhkan cium istri makruh, bercumbu dengan istri makruh karena bisa mengantarkan kepada keluarnya air mani. Cuman Nabi, ketika Nabi puasa, Nabi pernah mencium dan bercumbu dengan istrinya, dan beliau berkata, aku orang yang paling kuat menahan syahwatnya dibandingkan kalian. Ya, Nabi kuat menahan syahwatnya dibandingkan kita. Jadi ya kalau kita kuat ya monggo-monggo saja. Tapi kalau enggak kuat ya jangan, daripada puasa kita rusak. Pernah ada sebuah hadis lagi di sini ya, sebutkan ada seorang pemuda datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sementara aku sedang berpuasa?" Kata Nabi, "Enggak boleh." Kemudian datang orang tua. Orang tua nanya lagi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sementara aku sedang berpuasa?" Kata Nabi, "Boleh." Eh, para sahabat heran, tadi enggak boleh, sekarang boleh. Kemudian Nabi jelaskan, ini karena anak muda, biasa anak muda itu susah nahan syahwatnya. Kalau orang tua biasanya bisa menahan syahwatnya, makanya Nabi membolehkan. Ya, artinya tergantung kondisi seseorang. Kalau kuat, kuat ya silakan. Kalau tidak kuat ya mending dihindari. Ini yang punya istri ya, yang punya istri. Antum yang belum punya istri ya, cium bantal ya, cium kasur. Makanya nyari istri ya. Orang yang belum nikah itu miskin, belum punya istri. Yang ketiga, al-iktisal wasabbu ala ra'si litabarrudi, mandi atau menyiram air ke kepala untuk mencari kesegaran. Ini juga dibolehkan. Dari sebagian sahabat Nabi, mereka berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun minal 'atasi aw minal har." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Araj, ya, nama sebuah tempat, beliau menyiramkan air di atas kepalanya sementara beliau sedang berpuasa. Minal atos au minal har, karena dahaga atau karena panas. Ya, jadi antum boleh mandi atau boleh menyiramkan air di atas kepala. Yang keempat, al-matmadoh wal istinsak min ghairi mubalaghah, berkumur-kumur dan istinsak tanpa berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan istinsak, menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan sungguh-sungguh. Kalau tidak puasa enggak apa-apa, sungguh-sungguh dihirup dalam-dalam. Tapi kalau sedang puasa jangan. Ya. Kemudian orang yang berpuasa boleh mencicipi makanan karena ada hajah, selama makanan itu tidak masuk ya ke dalam perut, di apa, cicipi. Ya, mungkin ibu-ibu atau ummahat atau akhwat yang masak kemudian dicicipi, nah, itu tidak mengapa, boleh. Atau mengunyah makanan untuk anaknya, ini juga boleh kalau ada hajah. Namanya anak kan mungkin gak bisa makan makanan yang keras, kemudian dikunyah oleh uminya atau abinya, dilembutkan pakai mulut ya, ini juga tidak mengapa selama makanan itu tidak masuk. Kalau makanan masuk ya batal puasanya. Kalau disengaja, kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Ya, ini ada hajah, ada keperluan. Kalau tidak ada hajah enggak boleh. Antum enggak punya anak, antum kunyah-kunyah kerupuk ya. Kunyah-kunyah permen karet ya. Enggak boleh. Kemudian yang keenam, al-hijamah wa tabarru' bid-dam liman lam yahsa ad-dha'fa. Bekam dan donor darah bagi orang yang kuat ya, bagi orang yang tidak mengkhawatirkan kelemahan atas dirinya. Kalau seandainya bekam atau donor darah itu bisa menyebabkan tubuhnya lemah ya, sehingga dia akan batalkan puasanya, maka bekam atau donor darah tidak boleh. Ya, makanya ada hadis, aftarul hajimu wal mahjum. Telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kadang kita bingung, kalau orang yang dibekam jelas darahnya diambil sehingga fisiknya lemah. Sekarang orang yang membekam, kok dia juga batal puasanya? Ya, ternyata bekam zaman dulu tuh enggak seperti bekam zaman sekarang. Bekam zaman dulu itu nyedot darahnya pakai mulut. Diisap. Ya, sehingga dikhawatirkan nanti bisa masuk, bisa ketelan darahnya. Maka orang yang membekam pun bisa batal puasanya. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah melakukan bekam sementara, atau Nabi pernah dibekam sementara beliau sedang berpuasa. Kalau hadis yang pertama mengatakan bekam atau orang yang dibekam batal puasanya, sementara hadis yang kedua Nabi pernah dibekam sementara beliau sedang berpuasa. Para ulama mengkompromikan dua hadis ini. Mereka mengatakan kalau orang yang bekam kemudian fisiknya jadi lemah sehingga ya bisa menyebabkan puasanya batal, maka bekam tidak boleh baginya. Tapi kalau bagi orang yang kuat, ya walaupun darahnya diambil dia tetap kuat bisa puasa, maka bekam tidak mengapa. Jadi lihat kondisi kita. Kemudian juga orang yang berpuasa boleh iktihal, ya boleh pakai celak mata, boleh al-huknah, ya disuntik, boleh pakai apa namanya obat mata, dan boleh bersiwak. Ya, ini semuanya halal, dibolehkan, karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya perkara-perkara ini bisa membatalkan puasa. Ingat, menetapkan sesuatu itu pembatal puasa harus pakai dalil. Seorang bilang siwak bisa membatalkan puasa, mana dalilnya? Harus ada dalil. Jadi perkara-perkara ini dibolehkan karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini bisa membatalkan puasa seseorang. Kita sampai jam berapa nih? Setengah 12. Iya. Nanti tanya jawabnya jam berapa? Oh, selesai materi. Kalau enggak selesai? Taib. Kemudian adab-adab yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Di antara adab yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, as-sahur, makan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Kemudian hadis yang lain, innallaha ja'ala al-barakah fis sahur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menetapkan keberkahan pada sahur. Jadi sahur itu makanan berkah. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Jangan sampai tidak bersahur. As-sahur aklatu barakatin fala tad'uhu. Sahur adalah makanan penuh berkah, maka janganlah kalian tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'ah min ma, walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Ya, lagi ngantuk, ya. Berat. Udah, bangun minum air. Terus lanjutkan tidur. Tapi jangan sampai kesiangan subuhnya. Ya, walaupun hanya meneguk seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah pada orang-orang yang makan sahur itu maksudnya rahmatullahi iyyahum. Allah merahmati mereka. Allah merahmati orang-orang yang makan sahur. Adapun salawat para malaikat kepada orang-orang yang makan sahur, istighfaruhum lahum. Malaikat memohon ampun untuk mereka. Untuk orang-orang yang makan sahur. Jadi jangan sampai ini ditinggalkan. Kemudian tadi dikatakan sahur itu berkah. Apa saja keberkahan sahur? Yang pertama, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau karena Nabi makan sahur. Yang kedua, menyelisihi ahli kitab. Menyelisihi ahli kitab. Ahli kitab juga puasa. Yahudi dan Nasrani mereka juga puasa. Namun bedanya mereka enggak ada makan sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keberkahan yang ketiga apa? Keberkahan yang ketiga, orang yang makan sahur itu biasanya lebih kuat untuk menjalankan puasa ketimbang orang yang makan sahur. Sehingga dia merasa ibadah puasa itu ibadah yang ringan, ibadah yang mudah. Kemudian besok dia ingin lagi puasa. Ya, ini keberkahan makan sahur. Jadi sekali lagi para jamaah diupayakan untuk makan sahur. Dan sunnahnya sahur itu diakhirkan, bukan diawalkan. Wa yustahabbu ta'khirus sahur, disunnahkan mengakhirkan sahur. Waktu yang paling pas atau yang paling sesuai sunnah untuk makan sahur, ya kita lihat hadisnya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga indah para jamaah ya. Kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, indah. Dulu para sahabat makan sahur bersama Nabi. Sahur bareng Nabi. Ya, sahur bareng Nabi. Mungkin kalau Nabi hidup ada pengumuman seperti itu, sahur bareng Nabi di Masjid Pogung Dalangan. Mungkin ramai kali yang datang sini. Sahur bareng Nabi. Ya, para sahabat sahur bareng Nabi. Kalau kita sahur bareng keluarga ya, sahur bareng istri, bareng anak. Ya. Ini bagi yang punya keluarga, punya istri ya. Kalau enggak ya sahur bareng teman kos-kosan ya. Dia lagi ya. Kemudian setelah sahur Nabi mengerjakan salat subuh. Kemudian para sahabat yang ikut sahur bersama Nabi, mereka ditanya, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh? Kata mereka, ka qadri ma yaqra ar-rajulu 50 ayatan min kitabillah. Jadi kurang lebih 50 ayat. Membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Kita kalau baca 50 ayat dari Al-Qur'an butuh berapa menit? Kira-kira butuh berapa menit? Baca 50 ayat. Ya, tergantung ayatnya Ustaz. Ya. Taib ayatnya sedang-sedang saja. Kalau baca 50 ayat itu berapa menit? Taruhlah setengah jam atau 15 menit. Berarti sahurnya Nabi itu setengah jam atau 15 menit sebelum azan. Itu waktu yang paling tepat untuk makan sahur. Setengah jam sebelum azan. Atau kalau kita tetapkan 15 menit, berarti 15 menit sebelum azan. Itu waktu yang paling tepat untuk makan sahur. Jadi bukan jam 1 malam ya. Ada orang makan sahur jam 1 malam, itu bukan makan sahur, itu makan malam. Ya. Itu makan malam. Kemudian para jamaah rahimakumullahu jami'an, ini terkait dengan makan sahur. Kalau misalnya kita agak kesiangan, kita bangun 3 menit sebelum azan. 3 menit sebelum azan. Ya, kita enggak tahu kita udah siap-siapin makanan ya. sudah pegang, ada gelas, kita makan. Tiba-tiba azan. Tiba-tiba azan subuh dikumandangkan. Apa yang kita lakukan? Kita stop makan atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina' fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan azan sementara piring ada di tangannya, bejana ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan hingga dia penuhi hajatnya. Jadi masih boleh makan itu. Masih boleh makan, tapi ingat yang ada di depan kita, yang kita pegang, itu kita boleh makan. Kita enggak boleh nambah lagi. Yang ada di depan kita itu yang kita makan, kemudian kita minum sesuai hajat kita. Ini bagi orang-orang yang terlambat, dan ini pun tidak tiap hari ya, sekali-sekali. Ya. Masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Ustaz, kalau kita pas pegang piring azan, ya enggak boleh berarti. Pegang piring azan, udah enggak boleh makan. Ya, boleh kita makan ketika tadi sudah disiapkan, kita sedang makan, tiba-tiba azan, maka kita boleh melanjutkan makan kita. Kita penuhi keperluan kita. Kemudian adab yang berikutnya, menyegerakan berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nas bi khairi ma ajjalu al-fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kebaikan apa yang didapatkan oleh orang yang menyegerakan berbuka? Satu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menunda berbuka. Kapan mereka berbuka? Ketika bintang-bintang sudah bermunculan, baru mereka berbuka. Kalau kita tidak seperti itu, kita menyegerakan berbuka. Kapan? Kapan waktu yang tepat untuk berbuka? Kalau antum ditanya, kapan antum buka puasa? Apa jawab antum? Kapan antum buka puasa? Ketika azan maghrib. Iya. Kalau enggak ada azan bagaimana? Kapan antum buka puasa? Tadi sudah ada definisi puasa. Menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Berarti waktu yang tepat untuk buka puasa ketika matahari sudah terbenam. Jadi bulatan matahari itu sudah enggak terlihat. Itu waktu yang tepat. Cuman kita kan kesulitan ngelihat matahari, sulit, kita tinggal di tengah kota. Maka yang jadi patokan azan maghrib. Karena biasanya azan maghrib itu dikumandangkan ketika matahari sudah terbenam. Jadi patokannya matahari. Perhatikan para jamaah, patokannya matahari. Berarti para jamaah, kadang di sebuah tempat itu buka puasanya enggak sama. Misalnya di mana? Di Abu Dhabi sana atau di Dubai. Bangunan-bangunan yang tinggi itu bertingkat-tingkat hingga ratusan tingkat. Itu kadang orang yang tinggal di bawah sudah buka puasa, sementara orang yang tinggal di atas belum. Kenapa? Karena orang yang tinggal di bawah udah enggak ngelihat matahari. Orang yang tinggal di atas masih ngelihat matahari. Jadi yang di bawah sudah buka, yang di atas belum. Tinggal di satu bangunan. Iya. Makanya orang yang tinggal di atas kalau mau cepat buka puasa, dia turun ke bawah. Iya. Turun ke bawah. Nabi pernah, jadi Nabi kalau naik onta, matahari masih terlihat. Tapi ketika Nabi turun dari onta, matahari sudah enggak terlihat. Nabi buka. Ya, antum kita turun aja ke bawah ya. Biar kita buka puasa. Makanya matahari kita hindari ya. Jangan dekat-dekat matahari, nanti enggak buka puasa antum. Papua dan Jawa beda berapa hari? Beda berapa jam? 2 jam. Taib, misalnya tadi antum sahur di Papua, terus antum bukanya di Jawa, bukanya lebih cepat atau lebih lama? Sahurnya di Papua, bukanya di Jawa, lebih cepat atau lebih lama buka puasanya? Iya, lebih lama. Tadi sahur di sana misalnya jam 4, di Jawa jam berapa? Di Jawa sudah jam berapa? Masih jam berapa di Jawa? Masih jam 2 malam kan? Orang sana sahur, kita sini masih malam. Sana kan di luar. Kalau kita sahur di sana buka di Jawa, berarti lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Tapi kalau dibalik, antum sahurnya di Jawa, bukanya di sana, lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat, lumayan kan? Itu antum menghindar dari matahari, makanya jadi cepat. Tapi kalau matahari antum kejar, ya jadi lama. Jangan ngejar matahari, nanti gak buka antum. Lagi antum tinggal di matahari. Dulu ada orang nanya gini, Ustaz, kan Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal atau melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Pertanyaannya, Ustaz, kalau anak tinggal di bulan bagaimana? Yang anak lihat apa? Ini kan pertanyaan yang dia ingin menguji ustadznya. Kan patokan menetapkan masuknya bulan Ramadan pakai bulan. Sekarang kalau anak tinggal di bulan bagaimana? Ya kita jawab, nanti aja kalau antum tinggal di bulan baru ana jawab. Ya, sekarang kan antum masih di bumi. Jadi patokannya masih bulan. Nanti kalau antum sudah di bulan, antum SMS ana ya. Kirim email, nanti ana jawab. Jadi kadang orang itu menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi, tujuannya tadi mengetes ustaz. Ustaz, kalau ana ada di atas Ka'bah, ana salat menghadap mana? Ngapain antum di atas Ka'bah? Emangnya ente kira mudah apa naik di atas Ka'bah? Dilarang sama polisi. Kalau antum mau sholat ya turun ke bawah, sholat di atas Ka'bah. Ya, pertanyaannya aneh-aneh. Baik, ya ini tentang apa namanya berbuka puasa, dan otomatis para jamaah, orang yang tinggal di apa namanya di bangunan yang tinggi itu, ya itu waktu maghribnya juga tidak sama. Waktu sholat maghribnya beda-beda. Ya, mungkin di bawah sudah sholat, di atas belum, karena masih melihat matahari. Dan ada teman yang bahas masalah ini ya, masalah waktu-waktu sholat. Dia jadikan disertasi ya di apa namanya teman kuliah di UII ya. Dia bahas masalah ini. Jadi ternyata kadang kita itu tinggal di satu tempat, tapi waktu sholat kita berbeda-beda, tidak sama. Karena jadi patokan itu matahari. Kemudian disunnahkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka dengan yang manis-manis dan berbuka dengan air. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla ay yusalliya, fa illam yakun rutubat fattamarat, fa illam yakun tamarat hasa hasawat min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutub sebelum salat. Ya, rutub itu kurma basah dan rasanya jauh lebih enak daripada kurma kering. Tulana enggak terlalu percaya. Tapi setelah ana coba, masyaallah, jauh apa namanya rasanya lebih enak daripada kurma kering. Jadi rutub lebih enak daripada tamar ya. Antum kalau umroh atau antum kalau haji, itu biasanya Senin Kamis itu disediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang puasa Senin Kamis. Ada rutubnya, masya Allah. Antum bisa cicipi rutub di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, kalau di sini alhamdulillah sudah mulai ya buka puasa Senin Kamis. Sana sudah sudah sejak lama. Dan kita itu kadang apa ya? Kita itu kadang jadi bahan rebutan, diperebutkan orang. Ayo buka puasa sama saya. Ayo buka puasa sama saya. Jadi kan di Masjid Nabawi itu ada makanan yang sudah disiapkan, ada muhsinin. Terus muhsinin ngomong ke pembantunya, kau harus cari orang penuhi ini apa namanya makanan. Akhirnya dia nyari orang. Ya, kadang kita ngomong, afwan, ana tidak puasa. Apa katanya? Ana suruh majikan soalnya, suruh penuhi. Yang penting makannya nanti pas azan. Jadi kita ditarik-tarik. Kadang sendal kita dipegang sama dia. Kita mau tidak mau ngikutin dia. Ya, hampir seperti itu. Kadang kalau kita puasa kita milih-milih juga. Wah, ini enak enggak nih? Lengkap enggak nih? Ya, kalau enggak lengkap kita cari yang lain. Jadi rutop ya. Kalau kita mau bawa dari sana bawa ke Indonesia, di sana jadi rutop, sampai di Indonesia jadi tamar. Karena harus disimpan di kulkas supaya awet. Tapi kalau kita tidak taruh di kulkas, kita langsung bawa sampai Indonesia jadi tamar. Udah beda rasanya. Taib, jadi rutop ini susah ya. Kalau enggak ada rutop, fatamarot dengan kurma kering. Kalau kurma kering banyak. Fa illam yakun tamarot hasa hasawat min ma. Kalau tidak ada kurma kering, Nabi minum beberapa teguk air. Jadi ini yang disunnahkan. Jangan langsung gorengan ya. Langsung gorengan, langsung es cendol ya. Akhirnya sakit perut, enggak ikut salat tarawih. Kemudian disunahkan ketika menjelang berbuka untuk banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi, "Dzahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq wasabatal ajru insyaallah." Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insyaallah. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu ada hadisnya, cuman kata para ulama itu hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Yang sahih hadis ini, dhahabadz dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian it'amus shaim, disunahkan memberi makanan untuk orang yang berpuasa. Disunahkan memberi makanan untuk orang yang berpuasa. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri shaim syai'a. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya. Ada orang ketika diundang buka puasa dia enggak mau datang. Karena dia punya keyakinan yang keliru, kalau dia datang nanti orang yang undang akan ngambil puasanya, akan ngambil pahala puasanya. Makanya dia enggak mau datang. Wah, nanti pahala puasanya diambil. Sehingga dia tidak mau menghadiri undangan buka puasa. Kata Nabi, tidak, dia tidak ambil puasanya. Dia tidak ambil pahala puasanya. Orang yang beri makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, baginya pahala seperti pahala orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi orang yang ngasih makanan dapat pahala, orang yang berpuasa juga dapat pahala. Dan orang yang diundang buka puasa wajib baginya untuk memenuhi undangan tersebut. Wajib, bukan sunnah. Wajib memenuhi undangan. Li'anna man lam yujib ad-da'wah faqad asa abal qasim. Karena orang yang tidak memenuhi undangan, dia telah mendurhakai Abul Qasim. Telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum enggak bisa datang, ya antum sampaikan uzur antum. Afwan, anak enggak bisa datang, ada acara. Ya, ngasih tahu. Kemudian jangan lupa doakan orang yang menyiapkan makanan berbuka. Ya, doakan dia Allahumma at'im man at'amani waski man saqani, atau Allahumma ghafir lahum warhamhum wabarik fima razaqtahum, atau minimal antum ucapkan jazakallah khair, jazakumullah khairan katsira. Ya, ini barangkali yang dapat kami sampaikan, dan tentunya masih banyak yang belum kita sampaikan. Antum tinggal baca ya buku yang sudah dibagi-bagikan ke antum semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ustaz, jika ada seorang wanita karena lalai sampai sudah akan datang Ramadan, dia masih ada utang Ramadan yang kemarin, apakah dia wajib qadha hutang yang lalu ditambah Ramadan ini? Naam. Orang yang masih punya utang puasa dan dia belum bayar utang puasa itu, kemudian tiba Ramadan, maka dia puasa Ramadan, dan nanti kalau dia masih punya utang lagi, tinggal ditambah utang pertama dan utang yang kedua, kemudian dia mengqadha puasanya. Namun di buku yang dibagi-bagikan ke antum itu, kalau dia terlambat mengqadha puasanya karena kelalaian dirinya, di samping dia qadha, dia harus bayar fidyah. Di samping dia qadha, dia juga bayar fidyah karena lalai. Ya, jadi qadha plus bayar fidyah. Adapun utang puasa yang sekarang itu cukup diqadha, tidak perlu bayar fidyah. Ustaz, patokan safar itu berapa kilometer? Jadi memang ada perbedaan ya di kalangan para ulama, sekian kilo. Cuman yang roji itu kembali kepada urf ya, kembali kepada urf. Beda antara zahaba dan safaro. Kalau ana mau ke Malioboro dari Pogung ke Malioboro, itu bahasanya bukan safartu ila Malioboro, bukan. Aku bersafar ke Malioboro, salah. Tapi zahabtu ila Malioboro, aku pergi ke Malioboro. Berarti dari sini ke Malioboro itu bukan safar. Orang kalau ke Malioboro, bahasa yang digunakan apa? Pergi. Tapi kalau orang ke Surabaya, bukan pergi, tapi safar. Ya. Jadi kembali ke urf setempat. Kalau misalnya orang Jogja kalau ke Solo, itu bahasanya apa yang mereka gunakan? Safar. Oh, berarti safar sudah masuk kategori safar. Ya. Nah, nanti kita enggak bingung ketika kita menghukumi orang yang tinggal di perbatasan. Orang yang tinggal di perbatasan misalnya antara Jogja dan Klaten. Dia tinggal lompat, masuk Jogja. Lompat ke sebelah di Klaten. Ini dia safar enggak kalau dari ya enggak. Karena bahasanya masih pergi, bukan safar, yang tinggal di perbatasan tadi. Ya. Jadi kembali kepada urf ya. Ustaz, jika dia safar ke suatu tempat selama beberapa hari, apakah selama itu dia sholatnya jamak qasar? Iya. Selama dia masih ada di daerah itu, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Dan dia boleh tidak puasa. Ya. Sini dibahas di bukunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Majalis Sahih Ramadan, bahkan supir-supir bus itu yang di luar kota atau pilot yang keseharian dia safar, dia boleh enggak puasa. Ya, jadi baik safarnya itu kadang-kadang maupun safarnya rutin, itu boleh tidak puasa dan boleh menjamak salat. Boleh mengqasar salat. Ustaz, sampai kapan batas dibolehkannya puasa sunnah sebelum Ramadan? Selama bulan Sya'ban kita boleh berpuasa, kecuali di hari-hari yang diragukan. Hari yang diragukan tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Jadi gak boleh puasa tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban, karena ini masuk hari yang diragukan. Misalnya sekarang tanggal 29 Sya'ban, kita lihat hilal gak ada, belum terlihat, besok Ramadan atau sudah belum Ramadan, kan masih diragukan. Maka tanggal 30 enggak boleh puasa. Kecuali orang yang terbiasa puasa. Orang yang terbiasa puasa, misalnya terbiasa puasa hari Kamis. Pas tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban hari Kamis, maka boleh baginya untuk berpuasa. Kemudian tanggal 15 Sya'ban atau biasa dikenal dengan nisfu Sya'ban. Kalau ada orang mengkhususkan puasa tanggal 15 Sya'ban, tidak boleh. Itu perbuatan bid'ah. Dia khususkan puasa tanggal 15 Sya'ban. Tapi kalau dia sudah terbiasa puasa tanggal 15, puasa pertengahan bulan itu, kemudian dia puasa tanggal 15 Sya'ban, tidak mengapa. Ya, dibolehkan. Ustaz, apakah fidyah harus diberikan pas bulan Ramadan atau boleh setelah bulan Ramadan? Boleh dua-duanya dengan syarat dia utang dulu. Tidak puasa dulu baru bayar fidyah. Jadi enggak puasa dulu baru bayar fidyah. Adapun dia bayar fidyah lebih awal padahal dia belum dia belum punya hutang terus sudah bayar duluan, enggak boleh. Jadi syaratnya dia punya hutang dulu baru bayar. Ya, terserah mau di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan boleh. Tapi dengan catatan hutang dulu, enggak puasa dulu baru bayar fidyah. Ini pertanyaan banyak karena satu kertas tiga pertanyaan. Pada waktu perang Badar, pas bulan Ramadan, apakah para sahabat berpuasa? Nah, ada sebagian sahabat yang berpuasa. Ya. Jadi sebenarnya bulan puasa itu ya kalau di kita alhamdulillah ya, jam kerjanya berkurang. Kalau puasa jam kerjaan itu berkurang enggak? Jadi puasa itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Maksudnya seperti itu. Puasa tetap kita beraktivitas, ya. Dulu bulan puasa para sahabat perang Badar. Kemudian puasa menggosok gigi dengan pasta gigi, boleh atau tidak boleh? Selama tidak ditelan pasta giginya. Kalau ditelan ya batal. Bagaimana hukumnya orang yang tidak puasa karena pekerjaannya yang berat apabila ia berpuasa? Apakah wajib qadha sedangkan ia lupa berapa hari yang harus diqadha? Maka apa yang dia lakukan? Orang yang pekerjaannya berat, ya, dia tetap wajib puasa. Dia tidak masuk dalam kategori yang sudah kita sebutkan tadi. Orang Jogja, kerja di Jogja, kerjanya berat. Mungkin bangun-bangunan ya, atau perbaiki jalan. Dia tetap wajib puasa. Nanti kalau dia puasa, dia kerja, dia puasa, terus dia sakit, baru ketika itu dia punya uzur untuk tidak puasa, sakit. Sakitnya dia itu yang membolehkan dia untuk tidak puasa. Adapun kerja keras atau kerja berat itu bukan pembatal puasa dan itu bukan uzur ya, itu bukan uzur. Kalau dia lupa Ustaz, berapa hari ya? Dia qadha seingat dia. Kalau dia belum tahu hukum, dia belum tahu hukumnya, maka dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengqadha puasa yang dahulu dia tinggalkan. Jika anak membatalkan puasa karena lelahnya bekerja, bolehkah anak membatalkannya? Dan jika membatalkannya, apakah anak harus mengqadha saja atau ditambah membayar fidyah? Enggak boleh dibatalin puasanya sampai antum sakit dulu. Ya, nunggu punya uzur dulu baru antum boleh berbuka. Ada orang yang melakukan rekayasa. Jadi gini, misalnya dia puasa terus dia enggak kuat. Gimana ya caranya supaya anak enggak kena dosa? Wah, anak safar. Dia pergi ke Solo. Tujuannya supaya dia boleh berbuka. Yang seperti ini tidak boleh. Siapa yang merencanakan safar dengan tujuan berbuka, tidak boleh. Haram baginya untuk berbuka. Ya, mungkin orang lain enggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Kemudian juga ada pengantin baru. Gimana caranya supaya anak melakukan hubungan intim tapi enggak bayar kafarah? Wah, anak safar aja ya sama istri. Kalau safar kan boleh enggak puasa. Kalau boleh enggak puasa, boleh melakukan hubungan intim. Ya enggak boleh kalau tujuannya itu enggak boleh. Ya. Ada juga orang cari-cari keperluan, padahal enggak ada perlunya. Nah, itu enggak boleh juga. Ustaz, saya bekerja dengan apa? Sistem shift. Shift ya, shift. Dan terkadang menuntut kesibukan yang tinggi. Pernah suatu waktu lupa berbuka dan tidak sempat berbuka karena kesibukan tersebut. Bagaimana hukumnya dan solusi atas masalah ini? Masya Allah ya, lupa berbuka. Kalau kita kan lupa makan, lupa minum. Ini lupa berbuka, saking sibuknya. Jadi ketika dia lupa berbuka, terus dia ingat, ya dia buka ketika dia ingat itu. Ketika dia ingat, dia buka, dia makan, minum. Tapi Ustaz, kalau masalah lain misalnya, sudah waktu berbuka, gak ada makanan, gak ada minuman. Sudah tiba waktu berbuka Ustaz, anak di suatu tempat yang gak ada makanan, gak ada minuman, apa yang harus anak lakukan? Apakah anak harus ngumpulin ludah banyak-banyak, terus ditelan? Atau anak isap jari? Kata para ulama, siapa yang sudah tiba waktu berbuka, kemudian gak ada makanan, gak ada minuman, dia gak perlu ngumpulin ludahnya banyak-banyak, kemudian ditelan, gak perlu ngisap-ngisap jarinya, cukup dia niat berbuka. Siapa yang niat berbuka, maka sungguh dia telah buka, telah batal puasanya. Ustaz, lebih utama mana, membaca Al-Quran dengan mushaf Al-Quran atau lewat hafalan yang kita punya, murojaah? Dua-duanya mempunyai keutamaan. Dan dua-duanya termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa dengan melihat mushaf, dan membaca Al-Quran bisa dengan hafalan. Dahulu para ulama menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Itu karena tadi mereka baca dari hafalannya. Ada yang juga baca pakai mushaf. Ya, masing-masing punya keutamaan. Ustaz, ana tinggal di salah satu masjid di Jogja, dan di dekat masjid saya tinggal juga ada masjid yang lain. Ketika kami sahur, puasa sunnah atau wajib, terkadang masjid sebelah kami sudah azan, padahal selisih azan di masjid kami dengan masjid sebelah sekitar 3 menit. Masjid kami azannya berpatokan dengan jam digital yang dipasang oleh takmir. Bagaimana sikap kami yang seharusnya? Apakah tetap sahur dengan berpedoman jam digital di masjid, atau mengikuti pedoman masjid sebelah? Ya, jadi yang antum ikuti itu yang pertama kali azan, yang pertama kali azan. Walaupun masjid antum belum azan, antum lagi sahur, tiba-tiba yang jauh sudah azan, sudah. Itu yang jadi patokan, bukan masjid antum. Karena kalau kita patokannya masjid kita, ya namanya manusia kan kadang terlambat ya, di azannya terlambat, yang lain sudah azan, masjid kita belum. Ah, patokannya masjid kita ini, ya. Masjid yang lain sudah azan, sudah bunyi azan di mana-mana, tapi masjidnya belum azan. Oh, masih boleh ini. Ya, ternyata muazinnya kesiangan. Jadi untuk hati-hatinya, kita mengikuti yang paling pertama kali azan. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada orang tua bahwa doa berbuka puasa yang selama ini dibaca hadisnya dhaif, dan bagaimana menjelaskan bahwa ada doa yang sahih yang memang seharusnya itu yang baca? Tinggal sampaikan, ini dhaif mak ya, yang ini sahih ya, yang ini benar-benar dibaca oleh Nabi, kalau yang ini masih diragukan karena hadisnya lemah ya, tinggal sampaikan. Boleh enggak kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu? Kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi menjelang berbuka itu kita disuruh perbanyak doa. Kan ada doa-doa yang kita ngarang-ngarang sendiri. Antum pernah ngarang doa enggak? Pernah enggak? Pernah antum ngarang doa. Boleh enggak kita berdoa dengan doa yang kita karang? Boleh. Kalau berdoa dengan doa yang kita karang saja boleh, apalagi berdoa dengan yang ada hadisnya tapi lemah. Ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Silakan dibaca, tapi antum jangan yakini itu pernah Nabi bacakan. Jangan antum yakini Nabi pernah baca doa ini, jangan. Karena hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tapi yang zahaba dhama'u wabtalatil uruq, antum yakini hadis doa itu pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustaz, apa nama kitab yang Ustaz baca? Banyak ya, ada Majalis Sahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ada Shahih Fiqhus Sunnah ya, ini karya Abu Malik ya. Kemudian juga ada Sifat Shaum Nabi fi Ramadan karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan ya, ada tiga kitab di sini dan kitab yang dibagi-bagikan ke antum. Ustaz, di daerah tempat saya dalam pembayaran fidyah dengan membelikan sembako kepada fakir miskin. Semisal satu hari fidyah disamakan satu nasi kotak dengan dihargai satu nasi kotak sebesar Rp20.000. Pertanyaannya, apakah boleh satu hari fidyah itu diganti dengan satu paket sembako seharga Rp20.000? Yang kedua, apakah boleh fidyah 30 atau 29 hari Ramadan diberikan kepada satu orang miskin saja? Misalkan fidyah dicicil kepada satu orang miskin saja. Nah, ya, kalau sembako yang diberikan itu berupa beras, ya misalnya ada berasnya, maka untuk ukuran berasnya itu tadi 1,5 kilo dan ditambah yang lain boleh. Jadi ukuran yang wajib kita penuhi dulu, ya 1,5 kilo untuk satu hari, plus mungkin ada minyak goreng, ada gula pasir, ya, atau mungkin ada kecap dan lain-lain, silahkan. Tapi yang wajib sudah ada, maka tidak mengapa. Ukuran yang wajib sudah kita penuhi. 1,5 kilo beras. Itu boleh. Kemudian apakah fidyah 30 hari atau 29 hari boleh diberikan kepada satu orang miskin? Hari ini kita ngasih ke dia, besok dia lagi, besoknya dia lagi. Boleh enggak? Kata para ulama, boleh. Boleh. Ya, namun yang paling utama itu dikasih ke beberapa orang miskin supaya merata, supaya orang miskin yang lain juga bisa menikmatinya, bukan hanya satu orang miskin saja. Tapi kalau di tempat kita susah nyari orang miskin, ya udah, gak apa-apa kita ngasih ke satu orang miskin. Dan antum kalau bayar fidyah pun hati-hati, karena pernah kejadian ya, ini ada orang ngasih fidyah ke orang yang dikiranya dia tidak mampu. Orangnya tersinggung, marah dia. Emangnya lo orang miskin apa? Iya. Ada orang tersinggung ketika dikasih fidyah, tersinggung karena dia enggak merasa miskin. Tapi menurut kita dia miskin. Nah, akhirnya ribut. Berapa itu nasi bungkus? Karena bisa ngasih antum 10 bungkus katanya. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, ya, antum nanya ke Pak RT. Biasa Pak RT punya data ya, warga-warga yang miskin siapa saja. Di umur berapakah kira-kira anak kecil diajarkan berpuasa? Ya, dilihat kalau dia sudah mampu, misalnya dia enggak makan enggak minum, ya pelan-pelan dulu ya, namanya anak-anak, mungkin sampai jam 12 dulu ya. Nanti kalau sudah mulai ini sampai asar, nanti kalau sudah bisa sampai maghrib. Jadi dilihat umurnya, dilihat kemampuannya. Ustaz, saya mau bertanya, ketika seorang wanita terkena haid di tengah-tengah puasa, sebaiknya langsung berbuka atau menunggu beberapa saat dahulu? Bisa langsung berbuka. Kalau sudah kena haid, ya silakan dia makan, minum, atau dia tunda juga tidak mengapa. Ustaz, bagaimana hukumnya puasa bagi ibu hamil maupun menyusui? Bagaimana cara membayar hutang atau mengkodok puasanya? Apakah cukup dengan membayar fidyah? Ini sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas, cukup membayar fidyah. cukup membayar fidyah, tidak perlu qadha. Ustaz, bagaimana caranya seorang akhwat ingin beriktikaf di masjid tetapi belum nikah dan jauh dari orang tua? Ustaz, lebih baik sholat tarawih di rumah atau berjamaah di masjid untuk seorang wanita? Jadi iktikaf belum kita bahas ya, waktunya tidak cukup. Wanita boleh iktikaf, istri-istri Nabi pernah iktikaf, namun ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama, diantaranya minta izin suami. Ya, bagi yang sudah punya suami, minta izin suami. Bagi yang belum, ya izin orang tua. Kemudian gak ada fitnah. Jadi wanita itu tidak menimbulkan fitnah ke orang lain, dan orang lain tidak terfitnah dengannya. Jadi fitnah itu ada dua. Kadang wanita yang terfitnah, kadang si laki-laki yang terfitnah. Jadi tidak ada dua fitnah ini. Kalau ada fitnah gak boleh. Kalau ada fitnah tidak boleh. Jadi kalau memang tempatnya bagus, ya tertutup, silahkan. Atau ada tempat khusus wanita misalnya, itu lebih bagus lagi. Dan i'tikaf harus di masjid, tidak boleh di rumah, tidak boleh di kamar. Ustaz, lebih baik sholat tarawih di rumah atau berjamaah di masjid untuk seorang wanita? Sholat tarawih secara berjamaah bagi kaum wanita dibolehkan. Dahulu para salaf atau para sahabat sahabiah, mereka sholat tarawih secara berjamaah. Kadang imam itu dari kalangan mereka perempuan, kadang Nabi angkat imam laki-laki, satu orang laki-laki yang mengimami mereka. Jadi satu lagi imami akhwat, atau akhwat imami akhwat. Atau seperti kita, ada imam, ada jamaah laki-laki, ada juga jamaah perempuan. Ini juga dibolehkan. Laki-laki yang paling utama saf yang pertama. Kalau wanita yang paling utama saf yang terakhir. Laki-laki ya yang paling saf yang paling buruk bagi laki-laki yang paling belakang, dan saf yang buruk bagi para wanita yang paling depan. Jadi kalau misalnya antum di belakang, paling belakang, terus juga ada wanita paling depan, itu dua saf yang paling buruk. Lebih buruk lagi kalau tidak ada pembatasnya. Akhirnya ketika salam dia tengok-tengok ya. Nah, ada orang ketika mau sholat tarawih dia sisir rambut dulu ya, pakai minyak rambut. Antum mau kemana antum? Ana mau saf paling belakang. Ya, jadi niat tarawihnya sudah salah. Macam-macam orang itu ya. Ada ke masjid seperti itu. Ada juga orang ke masjid cari sandal, cari sandal baru ya. Ustaz, saya mau bertanya, semisal ingin melaksanakan puasa Syawal 6 hari, hutang puasa didahulukan dibayar atau boleh puasa Syawal terlebih dahulu? Jika dikhawatirkan membayar hutang puasa dahulu lalu belum Syawalnya sudah lalu bulan Syawalnya sudah berganti, atau puasa Syawalnya belum genap 6 hari karena bulan Syawal sudah berganti, sebaiknya bagaimana? Memang begini, antum perhatikan hadisnya, man soma Ramadan summa atba'ahu. Siapa yang sudah puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, jadi teks hadisnya sudah puasa Ramadan, sudah puasa Ramadan kemudian lanjut puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Gimana dengan orang yang punya hutang? Mana yang dia dahulukan, membayar hutangnya atau puasa 6 hari di bulan Syawal? Kalau dia sempat membayar kemudian sempat puasa 6 hari bulan Syawal, di bulan Syawal silakan dia lakukan. Tapi kadang waktunya sempit, kalau dia qadha enggak dapat 6 hari di bulan Syawal. Apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, dia boleh puasa Syawal dulu terlebih dahulu, kemudian kodoknya nanti boleh ya, karena waktunya sempit. Adapun hadis tadi, siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari bulan Syawal, umumnya seperti itu. Jadi itu tidak menunjukkan wajib, tapi umumnya seperti itu, orang itu puasa Syawal setelah puasa Ramadan. Kalau masih punya utang kemudian ingin puasa Syawal, ya boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir, Ustaz, lebih baik mana sholat tarawih sendiri di rumah atau berjamaah di masjid bagi perempuan? Karena tidak ada perempuan lain lagi yang diajak sholat berjamaah di rumah, sedangkan di apa namanya? Sedangkan di buku ini sholat tarawih disyariatkan untuk berjamaah. Naam, sudah kita jawab tadi, ya. Perempuan boleh sholat tarawih di masjid, boleh apabila memenuhi syarat. Ya, apabila memenuhi persyaratan. Nah, ya, sudah cukup, sudah banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan ya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.